Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din a'azani wa a'azakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu ittihafu ulil basar bitta'liki ala risalatil amri bil ma'ruf wal nahi anil munkar. Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah qala mu'allif rahimahullah wa kila li ibni mas'udin fi mayyitil ahya min man mayyitil ahya man mayyitul ahya faqal alladhi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran akhrajahu ibnu abi syaibah fil musannaf wa abu nu'aim fil hilyatil awliya wal bayhaqi fi syu'abil iman wa ghairihim. Ditanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, siapa orang yang mati tapi hidup, mati berjalan, siapa yang demikian? Kata penanya kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jawab oleh beliau radhiyallahu anhu, alladzi la ya'rifu ma'rufan, orang yang enggak tahu apa itu ma'ruf, orang yang tidak tahu apa itu baik. Di mayat berjalan, dan tidak mengingkari kemungkaran, dan tidak mengingkari kemungkaran. Ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, ini penting untuk kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Kalaulah dikatakan oleh beliau rahimah radhiyallahu an bahwa dia adalah mayat berjalan, mati tapi hidup, yaitu yang tidak mengenal dan tidak mengetahui apa itu ma'ruf, berarti kita diwajibkan untuk mengetahui apa itu ma'ruf. Kenapa? Karena kullu ma'urifa hasanuhu indal aql wasyara fahuwa ma'rufan. Setiap yang dinyatakan baik oleh akal sehat dan syariat, bahwa ma'ruf. Sehingga kita bisa menjalani, bisa ta'awun, bisa mendakwahkan, mengajarkan apa itu ma'ruf. Demikian pula kemungkaran. Ketika dinyatakan bahwa mayat yang berjalan itu adalah la yunkiru mungkar, yang tidak mengingkari kemungkaran, nah, yang seperti ini kan gitu, khawatir Allah azab seluruhnya yang mengenai orang yang baik dan yang tidak baik. Kalau sudah tidak tekan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya ummuhumullahu azab iqab. Na'udzubillah. Satu sisi. Sisi yang lain, ketika seperti itu kondisinya, la ya'muruna bil ma'ruf, di suatu negeri, suatu daerah, wa la yanhauna 'anil munkar, tsumma yad'una Allah fala yustajabu lahum. Fatal kan masalahnya. Masalah berat gitu loh. Berdoa kepada Allah gak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. li sababi tarkihim li amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar, dengan sebab mereka meninggalkan ma'ruf nahi munkar. Bimadza antum ta'muruna bil ma'ruf, bimadza antum ta'muruna bil ma'ruf, dengan apa antum menyuruh pada kema'rufan? Tentunya bidalil nusus syar'iyah kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Seperti itu. Wa kadzalika bimadza antum tunkiruna al-munkar, dengan apa antum mengiringi kemungkaran? Bidalil asy-syara' nusus kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Naam. Wa man saru ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Naam, para ulama ahlus sunnah. Ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah juga dari jalan lain, kata beliau, la tadurruka al-fitnatu. La tadurruka al-fitnatu. Fitnah itu tidak akan memudaratkan kamu. Ma'arofta dinaka. Ma'arofta dinaka. Selama kamu tahu tentang agamamu. Ya enggak? Begitu. Karena dia kokoh, istiqomah. Terus berjalan di atas agama Allah, syariat Allah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adanya fitnah itu lewat. Tidak akan memudaratkan kamu. Innamal fitnah mashtabaha alaika al-haqqu wal batil. Orang yang terjebur dengan kepada fitnah itu ketika istabaha alaik al-haq wal batil, samar, gak jelas mana yang hak, mana yang batil bagi kamu, mana hak, mana yang batil, gak jelas, kamu gak memahaminya, mana hak dan mana yang batil. Ini akan menyebabkan terjerumus dalam fitnah. Di sini juga demikian. Naam. Ketika seorang itu istabah alaihil haq wal batil, gak jelas bagi dia mana hak mana yang batil, menuntut bagi kita untuk tahu mana hak yang batil. Maka Hudzaifah bin Yaman bertanya, menyatakan, kana nasu yas'aluna anil khairi wa kuntu as'alu anil syarri makhafatan an yudrikani, atau dalam artian makhafatan an aqa'a fi. Dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Nah, bagaimana kebaikan ini pahalanya sekian, begini. Nah, kalau puasa ini, salat ini, pahalanya ini. Tanya kepada Rasul tentang kebaikan, seluruh kebaikan. Wa kuntu, dan aku dulu, kata beliau, tanya kepada Rasul tentang kejelekan. Makhafatan an yudrikani, khawatir kejelekan itu menimpa diriku. Atau makhafatan an aqa'a fi, khawatir aku terjebur dalam kejelekan tersebut. Sehingga dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Demikian pula kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadha huwal maftun. Wa hadha huwal maftun. Manil ladzil maftun? Siapa yang terfitnah? Siapa yang terjerembab dalam fitnah? Siapa yang larut dalam fitnah? Alladzi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Yang tidak tahu tentang ma'ruf dan yang tidak mengingkari kemungkaran. Ini yang apa? Hadza huwal maftun, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al mausuf bi anna qalbahu kal kuzi mujahhiya fi hadits Hudzaifah ibn al-Yaman fi sahihain tu'radul fitan 'ala al-qulubi 'ardul hasir al-hadid. Naam, sebagaimana yang disifati tentang mereka yang maftun ini, mereka yang tidak mengenal ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran, bi anna qalbahu kalfuzi mujahhiya, bagaikan gelas terbalik. Nah, nanti akan diterangkan apa itu hadis dhaifa mulia mat. Nah. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Ma'il anil istiqamah. Jadi berpaling sudah dari keistiqomahan itu kalkusi mujahhiyah itu. Nanti diterangkan setelah ini. Barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abu Nu'aim Baihaqi dan yang lainnya. Dalam hadis juga riwayat Imam Bukhari Muslim, tentunya Bukhari Muslim. Turadu al-fitan alal qulub ardul hasir. Fitan itu ditampakkan pada kolbu-kolbu manusia itu ardul hasir, bagaikan hasir, tikar yang di, anyaman tikar yang melekat di sebelahnya orang yang tidur. Demikianlah kondisinya kolbu itu terhadap fitnah. Saking dahsyatnya fitnah sampai melekat, nempel. Begitu. Kalau orang tidur di sini ada bekas nampaknya itu. Itu fitnah. Hadits ini panjang. Baik, kita lihat kelanjutan hadits ini. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menyatakan demikian bahwa fitnah itu ditampakkan, dihamparkan pada kolbu-kolbu itu kal hasir udan. Sebagian ulama membaca audan bika bifatil ain ay tikrar, berulang-ulang, marratan ba'da ukhra. Naam, audan yaitu fitnah bagaikan hasir udan yang dianyam dengan kuat, tenun. Begitu. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Maka kolbu yang mana saja, nah, yang termasuk fitnah ini, minum maksudnya di sini, nah, ushriba itu minum dengan cepat. Nah, minum dengan cepat disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Ighathatul Lahfan bahwa fitnah itu kal hasir, dihamparkan kal hasir ay kullama yansajul hasir audan audan wasyabbahu ba'da ukhra. Jadi selama setiap ditenun satu dengan yang lainnya itu menguatkan, itu fitrah terus. Demikian kondisinya. Tu'radu 'alal qulub ay tuzharu laha fitnah ba'da ukhra. Jadi ditampakkan, dipaparkan fitnah satu demi fitnah yang lainnya. Udan. Naam, syai'an ba'da syai'. Yang meliputi kalbu manusia mahsur mahbus fa ayy qalbin ushribaha ay qal qabilaha wa dakhalat fihi, maka hati mana saja, kalbu mana saja yang menerima fitnah tersebut dan masuk kepada kalbu tersebut, wasakanat ilahi dan berdiam tenang di kalbu tersebut, nukita fihi nuktatan sauda, yaitu maka terpitik dengan titik yang hitam. Naam, tahu titik hitam tersebut? Naam, yang ada pada kalbu. Dilanjutkan di dalam hadis berikutnya, ketika fitnah itu terima. Wa ayu qalbin ankaroha, dan hati mana saja atau kalbu mana saja yang mengingkari fitnah tersebut, nukitat fiha nuktatun bayda, maka tertitiklah dengan titik yang putih, hatta yasira ala qalbain. Nah, sampai menjadilah ada pada dua kalbu, ala abyadu mithril safa, betul-betul putih bersih. Fala tadurruhu fitnatun ma damati samawati wal ard, maka fitnah tidak akan memudaratkan dia selama masih ada langit dan bumi, sebelum kiamat, sampai kiamat kiamat. Ini kalbu yang pertama, yang putih bersih. Wal akhar aswadu murbaddan kalquzi mujahhiya la ya'rifu ma'rufan. Kalbu yang satunya adalah aswad murbad. Aswad murbaddan. Murbad itu launuhu wahya bainas sawad wal ghabarah. Jadi warna antara hitam dan warna tanah, debu. Naam. Mujahhiya ay ma'ilan anil istiqamah. Mangkusan. Kalbunya itu hitam, warnanya antara hitam dengan debu, dengan tanah. Antara itu bagaikan kus mujahhiyan, yaitu gelas yang terbalik. Maksudnya apa? Ma'ilan anil istiqomah, melenceng, meleset dari istiqomah, jauh dari istiqomah, dan makus terbalik. Terbalik. La ya'rifu ma'rufan, yang tidak tahu mana itu ma'ruf. Wala yungkiru mungkaron, dan tidak mengingkari kemungkaran. Illa ma ushribabi min hawa, kecuali dia berjalan seiring dengan hawa nafsunya, itu fitnah. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azakumullah. Kemudian kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa huna yaghlatu fariqan minan nas. Di sini salah, keliru kelompok, dua kelompok dari manusia, dari kaum. Fariqun yatruku ma yajibu alaih minal amri wan nahyi ta'wilan li hadhil ayah. Kelompok yang pertama adalah dia meninggalkan apa yang wajib diwajibkan kepada dia untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam bab ini, ya, dalam bab ini salah yang menimpa pada dua kelompok umat manusia ini. Kelompok yang pertama meninggalkan apa yang Allah wajibkan atasnya dari amar ma'ruf nahi mungkar. Wadah. Dalilnya apa? Kesalahannya di mana? Kesalahannya ketika mentakwil, menafsirkan, menjelaskan ayat Al-Qur'an, "Alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idhahtadaitum." Seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam khutbahnya, "Ayyuhan nas, innakum taqra'una hadhil ayah, wahai kaum muslimin, kalian ini membaca ayat ini, alaikum anfusakum, wajib pada diri kalian untuk menjaga diri kalian dari penyimpangan, dari api neraka. Naam, kalian pikirkan diri kalian terlebih dahulu, dan tidak akan memudaratkan kepada kalian orang yang sesat kalau kalian dapat hidayah dari Allah SWT." Ayat ini dipahami, oh sudah enggak ngurus, enggak usah ngurus orang lain. Ada apa amar ma'ruf nahi mungkar? Kita akan pikirkan diri kita masing-masing. Kita selamatkan diri kita masing-masing. Enggak perlu. Amar ma'ruf nahi mungkar enggak perlu. Dengan ayat ini, alaikum anfusakum. Naam. Wa innakum, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tad'unaha fi ghairi mawdi'iha. Kalian meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya. Kalian memahami ayat ini bukan dengan pemahaman yang hak. Kalian membaca ayat tadi tapi kalian tidak memahami pemahaman yang benar. Wa inni sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au al-munkara falam yughayyiruhu aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu." Akhrajahu Abad fil Musnad wal Humaydi wa Ibnu Majah fis Sunan wa Abu Dawud والطحاوي والبزار وابو يعلى وابن حبان والقبراني والبيهقي والحديث في سلسله الحديث ضعيف صحيح. Hadits ini disebutkan dalam silsilah hadis sahihah Syekh Albani di jilid 4 nomor yang ke-88 dan 1564, dan juga Imam Baghawi dalam Syarh Sunnah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia itu melihat kemungkaran dan tidak merubahnya, hampir-hampir Allah akan mengazab semuanya. Allah ratakan azab kepada daerah atau negeri yang tidak mengingkari kemungkaran, wal iyadzu billah. Ikhwati fid din, a'adzani wa jazakumullah. Telah berlalu tentunya hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati fa bilisanih, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Sudah berlalu. Wa maratibu ingkaril munkar, maratib tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi munkar, nahi mungkar, mengingkari kemungkaran, yang pertama dengan yad, yang mampu dengan yad, dengan tangannya dia, dengan kekuasaan dia, pemerintah kepada rakyatnya misalnya, atau sekup terkecilnya orang tua kepada anak istrinya. Kemudian jika tidak mampu, maka dengan lisan sampaikan, ini adalah hak, ini sunnah, pahalanya ini batil, dosanya ini, terangkan. Ingkari kemungkaran tersebut dengan lisan jika dia melihat kemungkaran, jika tidak mampu dengan niat. Jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan kalbu, yaitu dengan membenci kemungkaran tersebut dan mendoakan agar dapat hidayah. Itu yang serendah-rendah iman. Tidak ada yang keempat. Naam. Ikhwati fiddin, azanuzakumullah. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah menjelaskan dari apa yang telah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalahnya Amar Ma'ruf Nahi Munkar tadi. Idan, kata beliau, an-nasu fi hadzal bab salasatun. Nah, dalam bab ini kaum ada tiga kelompok. As-sinful awal, kelompok yang pertama, sinfun razaqahumullahu al-ilma wal hikma wal ilm wal hilm. Fayamuruna wa yanhauna wifqa syar'i wifqa al-adillah minal kitabi was sunnah. Wahaulai hum du'atul haqq wal basirah, wahumul ladhina takumu bihi hujjatallah ala khalqih, wahumul ladhina yahtadi bihim min ibadillah ilal haqq ma la yukhsih illallah, liannahum ma'an nusus ma'a ayy tanzil al-kirim wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa'ala fahmi salafis salih. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang Allah beri rezeki mereka. Rezeki apa? Rezeki ilmu, rezeki hikmah, rezeki al-hilm, lemah lembut. Naam. Fayamuruna wa yanhauna wifqa syara. Mereka menyeru pada kemakrufan, mengingkari kemungkaran sesuai dengan syariat Allah. Dan sesuai dengan adillah, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka ini adalah para da'i di atas al-haq, dan da'i di atas al-ilm, basirah, di atas ilmu. Dan mereka adalah yang menegakkan hujah kepada umat manusia ini, hujah Allah atas makhluknya. Mereka adalah yang memberikan petunjuk kepada hamba Allah, mengarahkan kepada hamba Allah untuk mengikuti al-haq, yang tidak bisa membatasi dan menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam, li'annahum an-nusus, mereka senantiasa bersama nas, dalil, al-kitab wa sunnah, ala fahmi salafil ummah, mereka berjalan ma'ai tanzil karim, mereka berjalan seiring dengan ayat-ayat Al-Quran, Al-Karim, dan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan faham salaful ummah, para sahabat, tabi'in, wa tabi'in tabi'in, وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Demikian Imam Ibn Rajab rahimahullah Hambali menyebutkan dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, bahwa afdalul ulum, seutama-utama ilmu adalah Al-Quran was-sunnah, yang keduanya itu difahami oleh ashabul Rasul sallallahu alaihi wasallam, وَتَبِعِهِمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Misal utama ilmu Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, dan yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Antum lihat sinfun yang pertama ini, Allah memberi rezeki. Naam. Allah memberi rezeki ilmu. Kan ya? Sehingga kita minta kepada Allah, Allah marzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan. Ya Allah, berikan aku rezeki, ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Ketika seorang diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh, maka terhindar dari dua jalan. Jalannya orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Jalannya orang-orang Nasoro yang tersesat. Orang-orang Yahudi diberi ilmu oleh Allah, tidak diamalkan, maka Allah murka kepada mereka. Orang-orang Nasoro beramal tanpa ilmu. Nah, yang diberi rezeki oleh Allah ilmu bermanfaat dan amalan soleh, selamat dari jalan ini. Nah, ilmu yang bermanfaat tentunya sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulullah SAW terangkan, yang bermanfaat bagi dia dunia akhiratnya tentunya dan kaum muslimin secara umum. Ilmu yang bermanfaat, amalan soleh, ikhlas kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu amalan soleh. Amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul, itu ikhlas, itu soleh. Ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasul, itu soleh. Demikian yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin yang mau umrah atau haji, yang dia tawaf di Baitullah, disunnahkan antara rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Rabb kami, atina, beri kami ya Allah fid dunya hasanah, di dunia kebaikan. Kebaikan apa yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya adalah al-ilmu nafi'. Al-ilmu an-nafi' wal amalu shalih. Ini yang kita minta kepada Allah di dunia. Ilmu yang bermanfaat wal amalu shalih. Nah, dan amal yang soleh. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan, yaitu al-maghfirah wal jannah, ampunan dari Allah dan surganya. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami Allah dari azab neraka. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikhwati fid din, a'adzina wa jazakumullah. Demikian pula kita terhindar ketika kita diberi rezeki oleh Allah ilmu yang bermanfaat, hikmah al-hilm di sinf yang pertama ini, ya'muruna bil ma'ruf wa yanharul munkar ala wifqi syar'i wifil kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah yad'u ila Allah ala basira. Terselamatkan dari empat perkara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Miftah Darus Sa'adah dari Muhammad bin Fadl rahimahullah, bahwa kata beliau, dhihabul Islam ala yadi arbaati asnaf. Islam itu sirna, Islam itu tinggal sirimunialnya, Islam itu tinggal simbolnya, dilenyapkan oleh empat kelompok ini, disirnakan oleh empat kelompok ini. Kelompok yang pertama, ya'lamuna wala ya'malun. Ya'lamuna wala ya'malun. Mereka mengetahui, diberi ilmu, tidak diamalkan. Wadan al-yahud, Yahudi. Na'udzubillah. Diberi ilmu, tidak diamalkan. Na'udzubillah. Mithlul Yahud, seperti Yahudi. Mereka dimurkai oleh Allah karena diberi ilmu, tidak diamalkan. Yang kedua, ya'maluna wala ya'lamun. Beramal tanpa ilmu, ini nasarah. Nah, kedua ini yang paling banyak mudarat yang kepada umat manusia. Karena umat manusia kaum muslimin melihat ilmunya, masya Allah ilmunya dia, masya Allah ilmunya kan begitu, ilmunya tinggi, masya Allah pinter, pinter khutbah, begini, begini, begini, pokoknya sudah, tidak ada perdebatan kecuali dipatahkan sama dia. Orang tanya dia dijawab semua, punya ilmu. Tertipu umat dengan keilmuan dia, namun dia tidak beramal. Na'udzubillah. Kabura maktan indallah an taqulu ma la ta'malun. Dosa besar, kebencian yang sangat benci dari Allah. Kalian berucap paling enggak mengamalkan. Yang kedua, Nasara mereka beramal tanpa ilmu, tersesat. Umat manusia tertipu dengan ibadahnya dia. Setiap hari ke masjid pakai tasbih, walhasil macam-macam yang dibawa, serbannya 3, 1, 2, 3 dilipat semua serbannya, dibawa kemana-mana tanpa ilmu beramalnya, tertipu umat. Orang itu rajin ibadah, kok tahu iya, dari rumah masjid, rumah masjid, masjid, bahkan sebagian keliling kemana-mana bawa kompor. Nah itu diantaranya. Nah bawa kompor. Mereka gak kenal capek. Gak kenal capek. Bid'ah itu dibantu oleh syaitan terus. Tanpa ilmu beramal. Yang ketiga, la ya'lamun wa la ya'malun. Tidak berilmu, gak beramal. Sirna Islam. Ya apa ketika ada orang tidak beramal, tidak berilmu. Siapa ini? Kata beliau, kalbahimatil an'am. Bagaikan binatang, ternak. Binatang ternak kerjanya kan itu. Tidak mikir apa, wala amal, wala ilmu. Serupanya, permisalan seperti itu. Maka ikhwati fiddin, azinuzakumullah. Itulah ketika seorang diberi ilmu oleh Allah dari rezeki, naam, seperti yang digambarkan oleh Syekh Hubert tadi di sinful awal, ini luar biasa nikmat dari Allah SWT yang wajib disyukuri. Dan yang keempat, adalah yasuddunan nas anit ta'allumi. Ini menghalang-halangi kaum muslimin belajar ilmu agama Allah. Nah, nyerimpeti, menghalang-halangi wis dengan berbagai cara supaya kaum muslimin enggak belajar ilmu agama Allah. Ini nawabu syaitan, wakilnya setan, perwakilan iblis yang menghalang-halangi orang untuk belajar ilmu agama Allah. Masya Allah. Demikian luasnya ilmunya para ulama ahlus sunnah. As-sinful thani, kata Syekh Ubaid, kembali kepada Syekh Ubaid hafizahullah. Naam. Sinfun ghairu abithin. Abiin ya, bil amri bil ma'ruf wala bin nahi anil munkar wala yahtamuna bihadzal bab wala yughayirunahu ay ihtimam ma annahum qadiruna ala dhalika wa hujjatuhum al ayah ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhtadaitum fahimuha ala ghairi zahiriha. Famin kamalil ihtida an-nasihatu lillah wali kitabihi wali rasulihi wali amatil muslimina wa amatihim kama akhrajahu Muslim fi sahihi min hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, naam, tidak ada kepedulian sama sekali terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak mementingkan tentang bab ini, dan mereka tidak mengingkari kemungkaran. Enggak ada, enggak ada sama sekali ihtimam, perhatian enggak ada sama sekali dalam keadaan mereka mampu. Dalam keadaan mereka mampu. Naam. Alasan mereka, dalil mereka ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah kalian jaga diri kalian dari api neraka. Kalian urus diri kalian. Kalian gitu. Dan tidak akan memudaratkan kalian orang yang sesat ketika kalian diberi hidayah oleh Allah SWT. Kata Syekh Ubaid, fahimuha, mereka ini, kelompok kedua ini memahami ayat ini ala ghairi zahiriyah, tidak seperti yang zahirnya ayat ini. Dita'wil dengan ta'wil yang batil. Dan termasuk kesempurnaan orang itu mendapatkan hidayah ketika dia menasihati untuk Allah, menasihati untuk kitabullah, menasihati untuk Rasulullah, menasihati untuk pemimpin kaum muslimin dan muslimin secara umum. Sebagaimana hadis ma'ruf Tamim Ad-Dari Naam radhiyallahu an, ad-dinun nasihah, qulna liman ya Rasulullah. Agama ini nasihat. Jadi agama ini dibangun di atas nasihat. Begitu. Ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman ya Rasulullah. Nasihat milik siapa ya Rasulullah? Lillahi. Nasihat milik Allah. Hendalah engkau betul-betul mentauhidkan Allah dalam peribadatannya. Jangan syirik kepada Allah. Begitu kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wahidullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini aset milik Allah. Ini penting. Pondasi tauhidullah wa muharabati syirik, memerangi syirik dan menjauh dari kesyirikan. Dan nasihat juga untuk kitabullah. Maksudnya apa? Yakini tentang benarnya Al-Quran. Tanzilun min hakimin hamid. Dipelajari, dibaca dengan baik dan benar, diamalkan kandungannya. Ini Al-Quran, nasihat milik kitabullah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu hujjatun laka. Al-Quran itu akan membela engkau nanti di hadapan Allah. Ketika Al-Quran itu engkau imani, engkau yakini kebenarannya, engkau baca, engkau pelajari kandungannya, dan engkau amalkan. Makanya yang hafal Al-Quran ini, di sektor depan ini, barakallahu fikum, antum bersyukur kepada Allah. Hafal Al-Quran, barakallahu fikum, pelajari, diamalkan, dijaga hafal tersebut. Keutamaan dari Allah, rezeki dari Allah yang Allah berikan kepada antum. 2, 3, 4, 5, 6. InsyaAllah disyukuri. Nah, nikmat itu ya Allah. Antum melihat bagaimana masyayikh sekarang yang masih hidup tentunya. Apa yang mereka sampaikan ketika mereka nyampaikan suatu permasalahan? Si ayat mana ya sebentar? Enggak gitu langsung. Kemarin berita yang sampai kepada kita, 47 teroris dieksekusi di Saudi di 12 tempat. Tamam. Salah satunya adalah pimpinan terbesarnya Syiah Rafidhah, Nimr an-Nimr. Dan salah satunya juga tokoh Khawarij. Tokoh Khawarij. Syekh Saleh Fauzan ditanya, bagaimana ta'lik antum terhadap eksekusi ini? Terangkan ayat hadis, ayat hadis. Nah, hafal, memahami, nikmat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mufsidin, perusak di muka bumi ini. Begitu balasan dalam Al-Quran kan begitu. Antum hafal ayatnya, dia apakan au yuqtalu, terus kemudian Imran. Nah, sesungguhnya orang-orang yang yas'auna fil ardi fasadan, ya, yang mereka berbuat kerusakan di bumi, dia apakan hukumannya? Yuqtalu. Ayat. Enak kan hafal Al-Quran? Nikmat. Apa enggak nikmat antum bilang? Nikmat ya. Belum yang lainnya nanti. Nah, bersyukur kepada Allah. Yuqtalu au yusallabu. Itu hukumannya. Dibunuh atau disalib atau dia makan ala min khilaf, yaitu dipotong tangannya dan kakinya secara silang. Nyuri sekarang ini itu, mari berikutnya ini kaki kanan kiri silang, secara silang kanan kaki, kaki ini kaki ini. Ditegakkan hukum had itu aman, aman. Seperti yang anak sering ngerti kepada antum, di sana itu biladut tauhid, adzan zuhur, orang jualan di pinggir jalan, semangka, buah-buahan, berbagai macam untuk makanan, sayur, apa dan sebagainya. Adzan ke masjid dibiarkan, pulang utuh, utuh, tidak ada yang ambil. Di sini apa? Pulang nang di kabeh iki. Ono kabeh entek kabeh iki. Sana kalau sampai nyuri sesuai dengan takaran langsung ini. Jadi pisaunya itu kecil, mungkin segini, lebih kecil. Bentuknya gini. Ahli sudah yang motong. Ditempelkan gini. Set. Sudah. Besok sudah enggak bisa raup. Kan iki nang diku kan. Kenapa? Ente nyuri di tengah muslimin yang lain. Ayo. Kalau bahasa siapa yang mau nyuri lagi? Sini. Takut, enggak berani. Demi apa namanya? Melon, demi semangka yang dijual itu nyuri. Enggak berani. Potong tangannya. Potong ikhwat. Ya itu. Salah satu negeri tauhid di dunia yang menegakkan hukum had, Saudi. Masya Allah, nikmat, nikmat ikhwan. Jazakallah khair ya Ustaz Imran, telah menyebutkan ayat tadi. Tayyib. Kemudian yang berikutnya nasihat milik tadi Al-Quran, ya, hujjatun laka, akan membela kamu nanti dari kiamat ketika diimani, diyakini, dipelajari, dibaca dengan benar, diamalkan kandungannya. Dan Al-Quran, kata Rasulullah, hujjatun alaika, Al-Quran menjadi bumerang bagi kamu ketika Al-Quran tidak diimani, tidak dibaca, tidak belajar, dan tidak diamalkan kandungannya. Na'udzubillah. Nah, ikhwati fiddin, a'azina uzakumullah, nasihat milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meyakini itu utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyakini dan wajib ditaati secara mutlak. Enggak ada istilah taat bil ma'ruf, enggak ada kepada Rasul. Mutlak. Kenapa? Karena ketaatan kepada Rasulullah itu akan menyebabkan dia masuk jannah. Dan maksiat kepada Rasul, mengingkari Rasul, akan menyebabkan dia enggan masuk jannah. Allah yang memerintahkan secara mutlak taat. Nah, tidak berlaku. Nah, la ta'ata lil makhluk, la, tidak berlaku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Imam Malik, kullu qawlin yukhadh wa yutrak illa sahibi hadzal qabr. Illa sahibi hadzal qabr. Semua pendapat orang bisa ditolak, diterima bisa, kecuali yang miliki kuburan ini. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib mutlak. Ini Rasul. Nasihat milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita taati perintahnya, jauh larangannya. Diikuti sunah-sunahnya terus. Disuruh tolak dan ini. Nasihat buat pemimpin kaum muslimin. Nah, ini. Di sini bedanya 6 antara Khawarij dengan Ahlus Sunnah. Kalau Khawarij dan yang semisal dengan itu, 6 itu cara nasihatinya di atas mimbar-mimbar. Ini batil. Ini batil. Dan demonstrasi dan berontak dan yang lainnya. Pernah ada di majelis ini, majelis kita di sini. Nah, ada ikhwan bawa temannya gitu loh. Anak tanya, siapa itu? Anak temenan Ustaz. Lah ya siapa? Temenan Ustaz. Nah, itu temenan tuh banyak kan. Ya, siapa? Sama dengan kita kok, Ustaz. Wakidahnya ininya sama dengan kita. Lai siapa? Barakallahu fiik. Hanya berbeda sedikit saja, Ustaz. Apa itu perbedaannya? Dia masih mengikuti Bakar Bashir. Wah, bukan sedikit itu. Namlang, besar itu. Kok sedikit ada no? Wah, banyak itu. Menyebabkan pertumpahan darah kok. Membunuh kaum muslimin kok sedikit antum. Oh gitu Ustaz. Loh kok gitu Ustaz? Ya apa tuh ini? Sohto. Nah, beda sedikit katanya. Dan masih ngikut juga Pak Asyir. Innalillah itu besar. Nah. Besar sesatnya maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Ahlus Sunnah tidak demikian. Tidak perlu war-war gitu. Antum tahu bagaimana Syekh Nuzaimin, Syekh bin Baz ketika Raja beliau masih hidup. Didatangi ke rumahnya raja, apa yang bisa dimusyawarahkan, dinasihati, diluruskan, begitu kan, diterima alhamdulillah, enggak telah menaikkan kewajiban, enggak perlu diumumkan, aku telah enggak, begitu sampai sekarang sama saya. Dan demikian pula agama itu nasihat buat kaum muslimin secara umum. Ya, ini menunjukkan kepada mereka apa yang menjadi kemaslahatan mereka dunia dan akhiratnya. Ini. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kembalinya ke situ lagi. Terangkan, ya akhi, ini sunnah, pahalanya ini, dalilnya ini, akwal para sahabat demikian, para imam demikian, tabi'in, masyayikh demikian. Min fadlik, ya akhi, pahalanya besar kerjakan oleh antum. Zain. Kemudian, ya akhi, ini demikian, banyak sunnah. Sunnah sekarang yang ditinggalkan. Fadol ya akhi. Sudah. Ya akhi, ini mungkar ya akhi. Ini menyelisih sunnah. Ini bid'ah ya ini. Ini syirik. Begitu kata para ulama ahlus sunnah. Begini. Ini adilnya. Ini hadisnya. Jangan ya akhi. Ini syirik. Ini bid'ah. Ini maksiat. Ini mungkar. Terangkan. Untuk kemaslahatan dunia dan akhirat dia. Agar dia itu tidak terjatuh pada kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan dan kebid'ahan, agar dia itu senantiasa menjalani sunnah dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban tentunya yang paling utama, yang diwajibkan. Wadah. Ini nasihat buat kaum muslimin secara umum. As-sinfus salih, yang ketiga kata beliau, man yushattitu wa yuridu an ya'mura wa yanha kama tumli alaihi nafsuhu la ya'ba'u bil adillah wa la ya'iru laha ihtimaman, hadha huwa maslakul khawarij. Naam, wa yantahijahu qaumun min bani jildatina yushhiruna akhta' al-hukam wa nawabihim alanan 'alal manabir fi khutbatil jumu' wal a'yad. Naam, yang ketiga adalah kelompok ini, kelompok Khawarij, yang mereka secara serampangan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ngawur, memecah belah, yusyattit, memecah belah. Dan melakukan menurut hawa nafsunya. Ayat yang ada, hadis yang sahih difahami dan diterapkan menurut akal mereka. Bukan dengan pemahaman salaful ummah, bukan dengan pemahaman sahabat tabi'in, bukan. Nah, mereka tidak memperhatikan dalil. Memang seperti itu ahlul bid'ah itu secara kondisi mereka itu, ciri khas mereka itu, ayat humul ahadith an yahfadhuha. Mereka paling malas, paling enggan untuk menghafal hadith. Ini ahlul bid'ah. Enggak perhatian sekali dengan dalil, wala hujjah wala syi' mereka ini, kecuali memalingkan dan meletakkan pada bukan pada porsinya. Memahami dengan pemahaman yang batil. Ini masalahnya apa? Khawarij. Mereka ini ya dari jenis-jenis kami. Mereka senantiasa apa ciri khasnya? Yushiruna akhtal hukam wa nawabihim. Yaitu provokator dan membeberkan kekeliruan-kekeliruan pemerintah muslim dan para wakil-wakilnya dan para pejabatnya di depan khalayak. Di mimbar-mimbar, khutbah Jumat, khutbah-khutbah Id, di wasail ilam, kemudian dengan buletin, dengan radio, berbagai macam bentuk koran dan yang lainnya untuk membeberkan na'udzubillah kesalahan-kesalahan pemerintah muslim, penguasa muslim. Naam, waha'ulai kata Syekh juhal, mereka adalah orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh, juhal. Naam, bimakna mu'tadin, mu'tadin bermakna melampaui batas. Kenapa demikian? Qad yakunu indahum ilm, mungkin mereka punya ilm. Lakinnahum atharu hawa anfusahum ala kitab wa sunnah wa sirati salafis saleh. Mungkin mereka punya ilmu, tetapi yang dikedepankan adalah hawa nafsu mereka di atas Al-Quran dan Sunnah dan siratus salaf. Ini Khawarij. Ikhwati fiddin, a'adzin wa zakumullah. Oleh karena itu, maka barakallahu fikum, amar ma'ruf wazifatul anbiya wal rusul. Naam, dan Allah kasih kelebihan umat ini dengan ini. Kuntum khaira ummatin, kata Allah, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Masyaallah. Nah, oleh karena itu, karena ini merupakan perkara yang besar dalam agama ini, wajib kita terdidik, terbimbing oleh ulama ahlus sunnah. di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jangan diserahkan kepada masing-masing kepala kita. Naam, wallahu a'lam bissawab. Untuk pagi ini kita cukupkan dulu. Naam, insyaallah taala biiznillah. Pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan fasal berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.